Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sahibi Syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda. Amma ba'd. Hadratal Afadil, ulama anal kurama, para alim, para kiai, masyayikh, para asatid, sesepuh lan bini sepuh, ingkang kula takzimi, ingkang winantu ing pahormatan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, bapak-bapak dari anggota Polri, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat, ingkang minulya, kanca-kanca panitia serta dulur-dulur Karang Taruna Karya Muda yang saya cintai, yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para sederek jamaah Maulidir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingkang kula hormati rahimakumullah, kanthi nderekaken hormat acara peringatan Maulid Nabi dalu menika, kita berharap mugi-mugi sedaya ingkang hadir nderek hormat uripe pinaringan barokah. Sedaya sing rawuh muga-muga rumah tanggane pinaringan barokah. Keluarga lan putra-putrine pinaringan barokah. Rizkine pinaringan barokah. Umure pinaringan barokah. Umur sing akeh ibadahe. Umur sing akeh amal soleh. Senajan umure pendek. Loh, yo tetep amin. Kok gak amin? Umur barokah iku ora kudu dawa. Umur barokah iku umur sing mentes. Masih ndek tapi ibadahe akeh. Amal soleh akeh, kebagusane akeh. Iku umur barokah. Luweh-luweh umure dawa, umure panjang, akeh ibadahe, akeh amal soleh, akeh kebagusane, iku umur spesial. Masih umure dawa, tapi nek ibadahe titik, kebagusane titik, amal soleh titik, niku umur nggih mboten barokah. Jadi bapak ibu, umur barokah itu gak kudu dawa, gak. Umur barokah itu padha karo dompet. Dompet sing apik iku gak kok dompet sing dawa, gak. Dompet sing apik iku dompet sing isine dhuwit akeh. Nggih napa nggih? Dompet iku ana masih ndek, gak dawa, ndek. Tapi isine dhuwit akeh. Bek mentek-mentek nganti watos. Padahal ndek. Ana sing dawa tapi ya melur modele nang. Lemir ngilur-gilur. Kan ana isine 100 rebes isine. oleh ndelunding tok. Sik ibu-ibu kira-kira seneng sing ndi? Ndek mentek-mentek watos karo dawa tapi melur ngono ku. Seneng ndi sampeyan? Oh, milih dawa atos. Kok pinter sampean nek milih. Ana dawa mentek-mentek watos ana, ya cagak terop iku. Kurang gede ya cagak telepon. Iku dawa mentek-mentek atos. Kurang gede mana ya cagak listrik. Sik, aku bahas dompet, Mas. Pikiranmu aja teko ndi-ndi. Iki mesti pikirane mesum iki mesti. Dompet iku ana sik. Mas yo ndek gak dawa dompete ndek. Tapi isine duit wakeh. Bep mentek-mentek nganti watos. Ngono dompet iku dawa, dawane 3 meter. Ngantek nyampluk iki kancane. Tapi melur ngono, gilur-gilur. Kano isine mek 100 repes. Kae opo diwas ndelunden. Kae atok sing ndek mau atos ya Bu ya. Sese, kula takon tolong dijawab sing semangat, kompak, banter jawabe. Kapan gak banter jawabe, aku mencolot terus mulai ngono. Sing banter, semangat. Bapak Ibu para sederek, umpama isok milih, sampeyan kepingin umure ndek apa kepingin umure dawa? Dawa. Umpama keturutan umur dawa temen, rencana sampeyan pirang tahun? Loh, ngomong gak apa-apa, engko nek kurang tak imbui. Piro, piro? 100? Saya kurang, 150? Loh, pase piro, pase, pas piro. Piro? 200? Isih kurang? Oh, 250. Ya wis. Gak apa-apa wong kepingin 250 tahun. Terus aku takon maneh. Umpama zaman iso umur nganti 250 tahun temen. Iku terus kate lapo ae sampean. Umur nang nganti 250 tahun terus kate lapo. Sopo ngomong kate wayang? Apa ya kuat? 250 tahun kok kate wayang. Lha wong umur 70 tahun wis ngelokro kabeh kok. Wis, Bu. Oh ta iso bu so ta kuat kalek ngelamu titok bu uang iku aneh menungso iku kadang-kadang guyok no nek dipikir ku lucu roto-roto menungso iku kepingin umure dawa nek perlu gak mati-mati padahal apa sih hebatnya wong sing umure dawa nganti tuwa banget apane sing istimewa bodine udah enggak lagi menarik kulite udah keriput untune udah bogang pipine udah kempong apane sing istimewa. Iya lek sik nom-nom kaya iki mau disawang seger nyenengno ancen apa-apane sik kenceng kabeh. Esemane iso neratapno jantung. Nang lirikane medhotno kolor. Arek lanang dilirik ndudul kon jero dul kolore pedhot. Sik nom. Ayo coba lek wis tuwa. Oh nang anjir ngadep ndek garepe kaca ngilonan ngaca ngelirik karo mengengeh. Nyawang ayang-ayange dhewe keplayu. Wis enom apa-apane kenceng. Onder dile kenceng kabeh ngentut iso lewego. Tawat. Dintone ndek jeding uget-uget mati kabeh. Bareng wis tuwa. Iku baute akeh sing wis kendu. Kumpul wong akeh kudu ngentut karepe sungkan. Kate digawa nyengkre nang pojokan, durung tutuk unggon wis entek. Engkaro mlaku iso prut prut prut prut. Menungso iku karepe kepengin umure dawa nganti tuwa. Padahal apa enake wong umure tuwa iki apa enake? Turu wis ora iso enak. Gak iso tanek gregapan balak-balak ngelilir. Wis tuwa suwengi ngoyo ping 18. Mangan ya wis ora enak. Wis ora iso nikmat wong tuwa. Makane diarani wong gerang, segere kari arang-arang. Ngeceput sitok e suwengi utuh. Nanti dicokot gelender mendukur. Cokot gelender menisor. Apa sing enak? Turune wis ora enak, mangane wis ora enak, kumpul bojo ya wis sepoh kabeh. Nek mari iki boyok ora karo-karuan rasane. Linu kabeh. Lah wong aku sing isih rada enom ae wis mulai krasa kok. Lek mari ngono ku pekoh rasane. Lempok. Mangkane aku iki Mas, aja sampingane bojoku sing gegeri wis males ngono-ngono aku. Pegah. Niki diomongi kiai kok halah. Coba ayo kita berpikir realis. Coba kita berpikir logis. Ngerti realis ora wong? Apa disane iki? Lek kerja iki. Niki ngerti realis ora? Realis iku beras ketan iku lho didang. Dimbel-mbel sakmene terus diiseni abon, dibungkus godhong gedhang. Rohmu ya badokan niku kok. Lek badokan kok langsung nyaut. Coba sekarang kita berpikir sehat. Rata-rata manusia itu kepingin usianya panjang. Padahal apa sih? Loh, mencep. Ini kok ana sing ngrasani alah gayane wong Bojonegoro ae ada apa sih? Ayo jawaban apa dong, ngono lho. Tak baleni. Apa sih? Nah ngono ben padha endele. Maaf kalau sekali-kali saya pakai bahasa agak kemenyek. Karena saya tahu Lekerejo sekarang udah jauh berbeda sama Lekerejo yang dulu. Kan sekarang Lekerejo udah modern. Wong arek cilik-cilik Lekerejo ngitung-ngitung ora gak kok siji loro telu, gak 1 2 3 bahasa Inggris pisan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lekerejo. Ngomong-ngomongan cara Jawa gak usum saiki bahasa Indonesia. Lekerejo iki lho bahasa Indonesia. Ngomong-ngomongan sak bojone iku bahasa Indonesia. Dadi ana wong lanang mari mangan lawone gantek. Ngomong nang sing wedok. Mama, ini pindangnya ditekek di mana, Mama? Jare sing wedok, "Ya, geletakkan di meja saja, Papa." Sang lanang nyaut, "Antaknya nanti digondol koceng, Mang." Wong saiki lho nyelokno anak nang wong tua bapak ibu wis gak usum kuno. Minimal ayah. Lekerejo kuwi lho ayah. Ya ana ibu ning pawon masak direpoti anak iso kipo-kipo. Aja ngrepoti kono iku karo wong masak. Ana melu ayah, melu ayah. Anak melu wayu ning bapakne, jare bapakne, "Mah wong ayah kate ngarit kok." Bali orono nang mama walek nang ibune. Ra iso mama yang durung nyapu, durung mbah-mbah, durung lapa-lapa ngono. Wi. Bapak ibu poko, adek mama bareng kemenyek. Wong penggaweane harag-harag kaya mama. Iki lho makane arek saiki ku sopan santune kurang, etikanya kurang, moralnya kurang, akhlake kurang. Apa kok? Gak iso basa krama inggil. Leres. Leres. Sampeyan biyen sik dadi arek iku pinter-pinter basa. Nang wong tua omong sak omong basa, sopan, tata krama. Arek saiki gak iso. Apa kok? Salahe wong tuwae dhewe kemenyek. Ngomong nang anake basa Indonesia. Gak diulangi basa krama dicak basa Indonesia. Nek naturi yo, kamu di rumah saja. Jangan keluar ke njaba. Jangan playon, nanti kamu tiba. Ya, tunggu kalau aku sudah teka. Soalnya aku mau lunga. Ini mari pengajian mulai omahe peteng, anak diwamo. Ini gimana toh? Rumahnya kok gelap? Itu lampunya dikakkan. Lekerjo, lekerjo. Ayo, ibu bapak, tak ajak berpikir. Manusia itu rata-rata kepingin usianya panjang. Padahal apa bedane umur dawa karo umur pendek? Wong sing umure dawa ya mati. Wong sing umure ndek ya tambah cepet mati. Maka yang penting dalam hidup ini bukan kok panjang pendeknya umur, enggak. Tapi prestasi apa yang bisa kita raih dalam hidup ini, itu jauh lebih penting daripada berapa panjang usia kita. Piro dawane umur kula sampean ndek donya iku gak penting. Piro lawase jatah kita urip ndek donya gak pati penting. Sak piro suwene kula sampean urip ndek donya gak pati penting. Tapi prestasi dan prasasti apa yang bisa kita berikan untuk hidup ini, itu sebenarnya yang terpenting. Allahumma shalli ala Muhammad. Bung Karno umure gak dawa-dawa seru, gak. Tapi mergo prestasinya bagus, prasastinya banyak. Beliau Presiden Republik Indonesia pertama, proklamator kemerdekaan Indonesia, disegani dunia internasional. Sampai hari ini pun Bung Karno masih dikenang jasa-jasanya. Bahkan mungkin sampai dunia ini gulung tikar, Bung Karno sak dieling-eling. Ibu-ibu, Raden Ajeng Kartini umure gak dawa-dawa seru, Bu. Kalau ndak salah 24 tahun beliau sudah wafat. Umur mek 24 tahun. Tapi karena beliau pejuang emansipasi wanita, juga pelopor kemerdekaan, sampai sekarang masih diajarkan di sekolah-sekolah untuk dicontoh dan diteladani oleh generasi berikutnya. Panglima besar Jenderal Sudirman iku umure gak dawa-dawa seru, tapi jasa beliau besar untuk republik ini. Dalam kondisi sakit parah, keadaan loro nemen isek mimpin perang gerilya musuh penjajah. Coba saking hebate Bung Karno, Raden Ajeng Kartini, Jenderal Sudirman, iku kabeh wis mati. Tapi sampai saiki fotonya didol payu, laris. Mencoba fotonya wong kene. Saman saya urip lho fotonya didol ora payu. Gak percaya meneh foto. Aku wedekno 10R. Dolen di pasar, paling suwe payu nih. Gak tepak malah dinyek wong. Iki janjane blasteran bedes kekondio, ya. Ini dapurannya kok mentol adol fotonya. Raden Ajeng Kartini umur 24 tahun, tapi sok jadi pahlawan nasional. Bahkan nama beliau diabadikan untuk nama lembaga pendidikan. Akeh sekolahan gaya jeneng R.A. Kartini. Bahkan digawe nama jalan utama. Hampir tiap kota besar di Indonesia. Itu ada jalan utama yang namanya Jalan R.A. Kartini. Gresik, ono Jalan R.A. Kartini. Lamongan, Jalan R.A. Kartini. Junukoro, Tuban, ono Jalan R.A. Kartini. Cepu, Bluro, Purwadadi. Ndindi ono Jalan R.A. Kartini. Surabaya, Malang, Jember, Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi. Kabeh ono Jalan R.A. Kartini. Luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Kabeh ono Jalan R.A. Kartini. Coba, umur 24 tahun, tapi namanya dipakai untuk nama jalan utama. Kula sampean iki umur isok dawa, isok 80 tahun, isok 90 tahun, bahkan mungkin isok 100 tahun punjul. Tapi jangankan nama sampean dipakai untuk nama jalan utama. Jenengmu dikae jenenge gang buntu lho ora payu. Apa sih usia? Apa sih umur? Itu hanya persoalan hitungan waktu yang dibatasi oleh ruang yang bernama hidup. Makanya piro dawane umur gak penting. Tapi ibadah apa sing iso kita tabung sak jerone urip, prestasi dan prasasti apa yang bisa kita ukir dalam hidup ini? Itu yang saya sampaikan, saya ceritakan baru tokoh sekaliber Bung Karno, Jenderal Sudirman, Raden Ajeng Kartini, belum lagi tokoh yang malam hari ini kita hormat kelahirannya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka merengeti Maulid Nabi niku misinya di samping untuk menanamkan, memperkuat kecintaan kita kepada Rasulullah, juga ittiba' li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Dan itu adalah kunci kesuksesan. Wahai generasi muda, inna miftahal falah itba'u Rasulillah. Sesungguhnya kunci kebahagiaan, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan adalah itba' datang Rasulullah. Itba' niku derek. Derek niku manut. Manut niku derek. Derek niku manut. Manut niku derek. Derek niku manut. Manut. Aku gawe dalil Jawa ae, gak atik dalil Arab. Menek dalil Arab ngono-ngono ku gak iso dunung, gak kira dunung. Gak kira dunung, wis dalil Jawa ae. Sapa wonge gelem manut mesti bakal katut. Tak baleni, sapa wonge manut mesti bakal katut. Sampeyan kok manut wong budal ndek masjid, mesti sampeyan katut tekan masjid. Masio kaitane gak niat kate jamaah. Tapi mergo sampeyan manut wong budal ndek masjid, katut tekan masjid. Akhire yo katut wudu, katut melu jamaah. Sampeyan manut wong budal pengajian, katut tekan nggon pengajian. Masio jane gak kate pengajian, tapi mergo sampeyan manut wong budal pengajian, katut tekan nggon pengajian. Ono ndung-nduman jajan, katut oleh jajan. Nganti wis entek wadahe dikekebut. Sampean kok manut wong budal nonton orkes, katut tekan gon orkesan, masih yo kaitane gak duwin niat kate budal, tapi mergo manut katut. Di kono kok ono anteman-anteman watu, ono jotos-jotosan, iso kena antem watu sampean, iso kena jotos. Sampean kok manut wong budal nonton gong, ini ngarani apa? Yo gong iku, yo katut tekan gon gonggongan. Masih yo jane gak kate nontok wong manut. Akhirnya yo katut mlebu warung abang. Suwe-suwe katut njaluk pangku bakule. Kan saiki gresik akeh warung pangkon. Kopi sak cengkir lho regane 10.000. Lho sik larange. Iya, kopine 1.000, mangkune 9.000. Nek tambah mek-mek dadi 20.000. Aku tahu keliru, Mas. Melebu warung ngono iku gak ero aku. Kan yo gak kopian, Bu. Ngopi. Lah kok bakule iki moro nyedak, moro nyedak, moro nyedak. Lho iki kate lapo iki aku. Sepurane. Mergo manut, akhirnya yo katut melu mendem, katut kalungan sampur, katut beso, so ngeper wenak ndut ndut ndut ndut. Sampean kok manut wong budal ndek nggon pelacuran, yo katut tekan nggon pelacuran. Mas yo jane gak kate budal, tapi mergo manut wong budal nang nggon pelacuran, katut tutuk nggon pelacuran. Surabaya yo ndoli nganjuk guyangan, Kediri semampir. Apal wae langganan kok. Maksudnya langganan ngisi pengajian. Anggitmu langganan apa? Mosok kiai kok nyenuk. Ngono aja ngawur pikiranmu. Lah aku yo sering mlebu ngaji karo lonte-lonte ngono. Nah apa jenenge gak yo lonte? Masa katanya diarani Pragawati ini. Ini lonte, ini aku lonte tak ngomongnya lonte. Gak antik di belasannya kupu-kupu malam. Wanita penghibur. Lonte ini gelis. Ya, memang sengaja saya lecehkan. Bendo waras, bendo mari. Jembek aku. Kalau kadang nek pas ngaji ini ngonoku, ya Allah. Saya kadang sempat berpikir, ya Allah ini salah siapa? Dijak ngaji ku ya kompak. Dijak istighfar ku ya enak ya Pak. Kan badhe ngaji kula jak istighfar se. Mari kita menyesali seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin yo fase-fase. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Yo fase-fase. Neng pakaiannya yo berukut-berukut. Pakai jilbab, pakai kerudung. Aku ngantek ternyuh. Terutama nek nyawang sing ayu-ayu. Jadi aku sampai mikir lapo sih kon ketak rane ngene. Mbok nanggonku tak ramut aku. Maksudnya nang pondokku tak ulang ngaji ngono lho. Ya Allah. Lu sampean kok manut wong budal ndek nggon ngono ku. Yo katut tutuk kono. Sampean gelem manut ulama, mesti katut oleh barokahe ulama. Sampan manut kiai mesti katut oleh cipratan ilmune para kiai. Ngono. Lho, santri kula sing nyupiri kula niku manut kula. Kula ten pundi mawon katut dekne. Kula ngaji ndek Malang, dekne manut kula, katut tekan Malang. Kula ngaji ning Pasuruan, dekne manut kula, katut tekan Pasuruan. Ki mau kula ten gene Padangan menganti. Dekne yo katut tekan kono. Sakniki aku nggone Lekerejo. Dekne yo katut kula wong manut kula. Engko mari ngene aku dikei mangan ana mangane to ra iki engko. Engko dekne ayo katut dikei mangan manut aku. Mulih aku digawani berkat. Santriku yo katut digawani berkat. Malah kadang lek karo panitia mek digawani berkat siji, kiyaine sering ngalah, wis ben berkate digawe mulih santrine. Mangkane engko nek ana-ana kene kek ana dhewe-dhewe. Yo jagani ngono iku. Sampean kok manut Allah mesti katut oleh rahmate Allah, oleh barokahe Allah, oleh ridane Allah. Sampean purun manut Kanjeng Nabi mesti katut oleh syafaate Kanjeng Nabi, oleh karomah kemuliaane Kanjeng Nabi. Mergo manut. Nah manut Kanjeng Nabi ku ya apa? Ngene rumuse sederhana. Wis aku lek gawe dalil Jawa-jawaan ae. Dalil Arabku di samping aku gak hafal. Engko ngene-ngene iki gak kira paham. Mohon maaf, memang saya ngaji itu sasaran saya menengah ke bawah. Ngono lho. Ya apa ya wong sing biasane kupinge iku keri krungu ngaji, males krungokno ngaji, minimal gelem krungokno ngaji. Dan minimal syukur-syukur gelem dugeni ngaji. Ya alhamdulillah saiki yo nyatane yo kanca-kanca kula ngene-ngene iki yo malah do gelem ngaji. Oke coy. Halo bro. Kanca kabeh. Manut Kanjeng Nabi ku ngenten. Kula sampean urip iki kate lapo ae iku rumuse siji. Iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Ditiru, dilakoni. Mesti bener, gak kira salah. Mesti tepat, gak kira keliru. Mesti selamat, gak kira sasar. Pokok mikire iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Ditiru, dilakoni. Contone ngeten. Kate mangan. Mikir, aku kate mangan. Iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Ayo ditiru bagaimana Rasulullah ketika dahar. Metode Rasulullah bagaimana? Ayo ditiru. Kanjeng Nabi lek kate dahar wisuh dhisik. Mungkin lek ngarani apa? Ijo. Soale Gresik kota lek ngarani iso. Gene ije nek cara mbabat kuwi ijo. Lah cara ngen kula kan cuci tangan. Awak dhewe ayo tiru. Lek kate mangan cuci tangan dulu. Biar ya kuman-kuman penyakit itu ndak masuk ke dalam tubuh kita. Terus Kanjeng Nabi nek dahar muluk gawe driji telu. Ayo awak dhewe tiru lek mangan muluk. Tapi gak kudu persis kaya Kanjeng Nabi gawe driji telu. Kanjeng Nabi dahar gawe driji telu. Lah wong sing didahar kurma roti, enak muluk gawe driji telu, kurma. Sampean kate tiru muluk gawe driji telu, padahal sing sampean pangan soto. Nah soto semangkok kaya sedina dhewe. maknane lek ancen panganan niku kena dipuluk, dipuluk. Pulukane jok gede-gede, cili-cili ae, jok koyo ngene-ngene iki. Gerici limo digawe kabeh. Wis sekropna mengisor srok. Dicongkel diangkat munjuk, cangkeme dibuka mengo diantemno menjero leb. Iku sing garakno kemlekaren. Terus Kanjeng Nabi yen badhe dahar ndonga. Awak dhewe ya tiru lek kate mangan ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, panjenengan paringi barokah panganan, minuman engkang badhe mlebeten weteng kula. Maka insyaallah panganan niku barokah. Sakniki kathah penyakit yang bersarang di tubuh manusia sumbernya teko panganan. Iku diantara gara-garae akeh wong saiki ku lek kate mangan gak gelem ndonga. Terutama sing gerang-gerang. Yo gak gelem ndonga. Lah nek arek cilik-cilik akeh ndonga lek kate mangan. Soale arek cilik kate mangan engkaru ibuke diperkosa kok ndonga. Ayo mau makan doa dulu, ayo doa, doa. Iso nang sekolahan diwulang ngaji diwulang janji kate mangan ndonga arek cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik yana fima yoyatana wa kina ada benar. Amin. Iso. Ibu emplak-emplak ana. Selaklek besual-besual. Lah ibuke pas mangan ora ndonga, weruh anake dilokno karo anake. Ibu makan kok gak doa. Wes. Wong tuwa iki lek ndonga dibatin. Arek cilik roh apa cerewet. Padahal ibu ini gak apal. Pokoknya kata lapo ae ngono, mikire iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa kok bener. Ngapunten, kate kumpul bojo ya ngono. Mikir iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa, bagaimana metode Rasulullah ketika kumpul hubungan suami istri, ayo ditiru. Kate kumpul wudu dhisik. Awak dhewe ayo tiru lek kate kumpul wudu. Alah pak katik wudu barang. Paling-paling ya batal meneh ae. Ya batal meneh wong pancen kate smegdon. Lho katik dikongkon wudu. Iya. Wuduku gawe ngusir setan. Wong iku lek duwe wudu sing barengi malaikat, sing ngancani malaikat, sing jaga malaikat, setane nyengkre, ngale. Tapi lek gak diwudu, setane ngale sing barengi. Malaikate ngale sing barengi. Setan. Mari wudu dikongkon salat. Ya gak sakeh-akeh walau rakaat ini meskipun hanya dua rakaat, ringan-ringan mawon. Mari salat yo, diluk-diluk aja langsung nyengklak. Masih yo diluk yo wiridan. Maca Yasin ping 4 mawon. Terus surat Waqiah niku ping 7, surat Ar-Rahman ping 9. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku ping 40. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir niku ping 70. Ya Allah ya qadim, ya Allah ya qadim, ya Allah ya qadim 99. Ya latif ya latif ya latif ya latif niku 313. Lah sapa ngomong selak mengkeret mong. Ana ku sing mengkeret lho apane wong. Diulangi apik-apik wae. Itu metode Nabi, Bapak Ibu. Halo. Halo. Lek kula sampean gelem tiru ngoten, insyaallah mangke ora sida. Yo donga, aja nganti ninggal donga. Kados sing diulangne Kanjeng Nabi. Nek badhe kumpul dikengken maos bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan. Ya Allah jauhkan pula syaitan dari calon anak yang akan kau berikan kepada kami. Maka yang kagungan putra gak gampang kena godane syaitan ngono. Apa gak apal dongoe pak? Lu dongo kok gak apal ya apa sih? Dongoe gak kudu iku. Gak kudu bahasa Arab. Halo. Basa apa-apa Gusti Allah weruh. Paham, gawe basa Indonesia kenek, basa Jawa kenek, basa Lekerja ya kenek. ngono lho. Pancen afdhalu doa bil lughatil arabiyyah. Donga paling afdal paling sae gawe bahasa Arab. Iku nek ro karepe kon. Utawa donga saka Quran, donga saka hadis, iku at-ta'abbud bi tilawati. Mocoe wis ibadah. Liyane iku, nanti bang bahasa Arab gak ro karepe. Iku maca donga lah. Yo atok cara Jawa ro karepe, ngono. Timbang bahasa Arab keliru kan, kate kumpul bojo donga Arab. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Iku donga yang mlebu WC. Meneh duwe anak yang ngentutan. Wetenge blendingen nang mentrat-mentrat. Wong keliru dongae. Ya ndak kudu Arab iku maksa-maksa wong sing wedok siap sik Allahumma. Ya apa dek terusane? Aku ya lali. Allahumma. Jadi Pak Anwar kula ya aku ya lali. Allahumma. Lah sing gawe sing wedok kul huwaili suwan. Allahumma, Allahumma apa? Kul huwaili suwan. Ada Allahumma, Allahumma. Nang ayo tak tinggal turu kapok kon. Lah iso ae kulhu ya kulhu iku ae digawe wasilah donga. Mo iso ae kulhu. Ya sing mantep Pak lek maca karo merem-merem. Kate kumpul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jare sing wedok, aku kate sampean tahlili ya Pak. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ngono terus ditambahi sadaqallahul azim. Jarene malaikat iya iya. Terus ndonga, gawe cara lekerjo gak apa-apa. Ya Allah Gusti. Kanti barokai kulhu kula badhe ngonoan mugi-mugi panjenengan dadosaken putra-putri ingkang saleh-salehah ditebihaken saking penggodane setan. Iki sing diguyu apa sih? Hah? Ngonoan. Diganti. Kula badhe kikuk-kikuk ngono. Ya wis seru ae lho kate. Njaluk dicethakno ngono. Mugi panjenengan reksa saking godane setan ya Allah. Mugi panjenengan dadosaken putra-putri ingkang salih-salihah. Ngono. Pokoke kate lapo ae, mikire ngono. Kate mangan lek cara Kanjeng Nabi apa kate ngombe. Kanjeng Nabi lek ngombe nganggo tangan tengen. Makane cara nyuguhi ngombe ya ana sisih tengen, ora sisih kiwa ngene iki koplak iki jenenge iki. Mosok kiai mbokon ngombe tangan kiwa ngene. Salah lagi kate munggah mikir gak ditokno gletakno ndek kene ana sing tukang son munggah juga nomik yo gak ditokno aku gletakno ndek kene sisa wis gak tepak iki. Ngene sing bener. Ndek sese tengen. Anggitmu aku sapi ya umba-umbe. Allahumma sholli ala Muhammad. Hubungan sosial kemasyarakatan. Serawung karo kanca, serawung karo tangga, mikir iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Ditiru, dilakoni. Diweleki karo tangga, dimungsuhi wong, difitnah karo wong, mikir iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Ayo ditiru, dilakoni. Kok mesti selamat kula sampean? Aku takon sama jawab. Kanjeng Nabi diweleki tangga bales elek napa mboten? Kanjeng Nabi difitnah bales memfitnah napa mboten? Kanjeng Nabi dimungsuhi dilarakno bales ngelarakno napa mboten? Saiki nek wong Lekerejo diweleki karo tanggane bales elek napa mboten? Kok iso kompak ngono ya? Aja kok nganti dieleki. Lah wong buwuan balike ora padha ngono ae. Lek undhat-undhat setahun gak mari-mari. Angger ketemu wong mesti diomongi. Perkara buwuan iku lho balike ora padha. Eh Mbak, aku iki gak nyongko, Mbak. Mbak. Tibake wonge ngono ku. Biyen dekne ku duwe gawe, aku lek menyang buwu ki yo akeh, tak men-meno, tak penting-pentingno, berase ae 8 kilo, cetake klopo 5, gulae 4 kilo, lomboke yo 2 kilo. Ngono ku bapakne nek bu yo akeh 200.000, Mbak. Baleng balik nang gonku iki lho, balikne wingi nek anakku digawe iki lho nek balikno. Kluthik. Rambiye jadi. Ngene iki kate diomong jare wong ngene-ngene iki cerewet. Gak diomong ancen wong ya kebiat. Wong meleki kebacut ya iku, Mbak. Ngesaki banyu ae gak kecer kok. Wong iku taeke lho digoreng meneh. Wis metu lho emang. Ya Allah. Coba. Lho iki sing nom-nom iki lho rungokno. Iki asline pemuda Lekerejo to duduk. Duduk. Mangkane kon niku. Tapi gak apa-apa kuwi kanca kabeh. Maksude kancane gendruwo. Rasulullah pernah ketika berjuang di Mekah berat dimungsuhi wong kafir, ditentang wong kafir, gak oleh bolo. Coba-coba pindah berjuang ke Thaif. Baru mau masuk ke Thaif, sampai di pintu gerbang kota Thaif dan dihadang orang-orang kafir, dilemparin nama batu, sekujur tubuh Rasulullah berlumuran darah, bahkan gigi Rasulullah rampal. Rampal ini bahasa Indonesia ini apa? Hah? Protol jadi. Protol ini bahasa Indonesia apa tuh Bandung? Enak rampal ini, wah ya. Dilemparin batu kayak gitu, marahkah Rasulullah? Oh, tidak. Dendamkah Rasulullah? Oh, tidak. Bencikah Rasulullah kepada yang melempari batu? Oh, tidak. Membalaskah Rasulullah pada mereka? Oh, tidak. Malah didongakno, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayahmu, petunjukmu kepada kaumku yang memusuhiku, ya Allah. Mereka memusuhi karena mereka tidak tahu. Ngantek malaikat Jibril ae gak betah. Pamit dek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyuwun izin. Enten apa malaikat? Gunung niki kula angkate. Damel napa malaikat? Gengejreti wong-wong iku. Cara sampean yo napa, Pak? Iya tepak giyetno ae ngono. Ben gepeng kabeh ngono. Jadi Kanjeng Nabi ojo malaikat. Ojo. Engko sampean jerati gunung gak mati. Bapakne gak kena, menawa meneh-meneh anake nurut, anake kena. Lah nek saiki bapakne sampean pateni, kapan manake? Wong sing telaten utek-utek ngono kuwi ya bapakne. Gak kena bapakne menawa meneh anake kena, ngono. Coba to, Kanjeng Nabi badhe jamaah ten masjid. Cedake masjid iku dicegat karo wong kafir, diidoni, terus setiap waktu sholat itu dicegat di kono, di doni terus janji ketemu Kanjeng Nabi di cekan dekono diduni terus bendino menunggu Kanjeng Nabi gak ada mangkel, gak ada gelok, gak ada murang muring. Malah satu ketika Rasulullah mau berangkat jamaah di tempat yang biasanya diludahin, gak ono wong itu, mandek Kanjeng Nabi, ngeleki. Tole, aku biasanya ndek niki oleh vitamin. Niki gak ono vitamin moro nandi wonge. Mari sholat jamaah ditakokno nang para sahabat, para sahabat, aku ku biasane ndek panggonan kono ku mesti didoni wong iki gak ono wong itu nandi wonge. Tiange sakit Kanjeng Nabi, loro. Ya Allah, mule jamaah mampir di pasar cara saiki ngono tuku buah, disambangi sing lara iku. Saiki umpama sampean diweleki karo tangga padahal sampean gak salah, sampean bener dieleki karo tangga difitnah karo tangga ra karo karuan, terus tangga sampean sing eleki sampean niku lara, ngono ku ya sampean sambangi. Nak pelaur ngono. Ra urus, bongko kaya ya wis. Kuwapok ngono. Iku kualataku ngono. Subhanallah. Oh. Coba dalam kehidupan rumah tangga, ayo nyontoh Kanjeng Nabi, berislam yang benar sebagaimana Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan. Mau masuk rumah mikir. Iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Kate mlebu omah, muluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga nanti rumah itu oleh keselamatan, oleh rahmat, oleh barokah. Kan salam itu sini donga. Donga selamat, donga rahmat, donga barokah. Itu kalau di dalam ada orang, kalau di dalam enggak ada orang masuk rumahnya sendiri, salamai assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ngono. Bu. Bojo sampean tekan jowo terus mule ana sampean ndek omah ngono ku salam napa mboten? Ngepret kok. Wis slodar-slodor blusak-blusak. Gak kira assalamualaikum ya paling ya wis mateng apa durung ngono. Masak apa kon? Ngono. Ya sing diurus ya departemen perbadokan iku. Mau masuk kamar istrinya aja Rasulullah salam kok assalamualaikum ya babar rahmah. Latihan, kula dhewe nggih latihan, Pak. Kadang-kadang aku dhewe ya lali tak akoni. Mlebu omah lali gak salam ya. Tahu ya nanggitmu nek wis kiai terus api, terus bener terus. Ya gak kok. Kadang ya oleh penampilane tok. Penampilane kiai, tasbihne sak kepel-kepel. Ya umat no ya kelotak. Klotak, klotak, wiridane muantep, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ngono kuwi ana wong wedok ayu liwat lulu kate nanti. Yo aku dhewe ngono kuwi. Niku aku apa meneh? Halo bro. Nggih, sabar nggih panitia nggih. Sabar. Ngene-ngene iki karo sampean menelek kadung ketrima tobat dadi wali. Wali murid maksudnya. Ya Allah. Latihan kula dhewe nggih ngoten. Kula mulai kok dalu, dalon. Ngono ku makane aku jarak, Pak, gawe kendaraanku solar. Kan nek solar kan suarane banter. Kadek gugah wis brebegen dene tangi. Nek bensin kan halus kleset-kleset-kleset gak krungu. Nek mobil solar kan jeng. Jeng. Wes padha karo gugah wes. Mesti melek. Masih yo ngono aku tetap salam. Enggak aku nang bojo iku sampai saiki sik basa. Terutama kalau di depan anak. Didik anak, ngelatih anak basa. Yo masih arang-arang. Nek to Pak jagongan guyon kadang-kadang ya gak basa. Tapi kalau di depan anak saya usahakan basa apa nglatih anak. Teko bengi ngono ku. Assalamualaikum ngono. Dene buka lawang jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Wong tangi turu kok. Mosok ana tangi turu jawab kok waalaikumsalam ngono ya. Mesti waalaikumsalam warahmatullahi. Buka kok dalu bah nggih wong ngajine telu ngapunten kedalon mboten napa-napa terus nyok niki berkat kanggene panitia ditampani kok abot bang iya paling isine klopo paling ya karo ditambahi watu ngono. Mari ngono tak takoni, lah anake pun tilem ta? Sampun. Ya wis. Ya wis, bar takon ngono ya wis. Aku turu, dhek turu, ya wis. Neng kate lapo. Ya wis. Zaman guyune kok gak enak modele kaya. Ya Allah. Kate opo? Mikire ngono. Mesti bener gak kira keliru. Mesti tepat. Dalam beribadah juga begitu. Kate salat, mikir. Iki lek cara kanjeng Nabi opo? Bagaimana Rasulullah kalau mau sholat? Isbahul wudhu, nyempurnakne wudhu. Awak dhewe ayo nek kate sholat wudhune disempurnakne. Rasulullah kalau sholat tumakninahnya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Awak dhewe ayo tiru. Terutama kalau sholat sendiri, sholat sunnah. Rasulullah iku nek sholat ijen, sholat sunnah, niku suwe, ngadeke suwe, rukuke suwe, sujude suwe. Surat yang dibaca panjang, ayat-ayat Quran yang dibaca panjang. Tapi kalau jamaah, kos dan sedengan. Gak terlalu jowo, gak terlalu pendek, gak terlalu suwe, gak terlalu didu. Imam-imam saki enggak. Lek sholat ijen ini, wes, cak wepet. Kobliya bakdiyah, pokoknya kaya ayam nutuli jagung itu. Tul balik, tul balik, tul balik. Saya sanggar, Allahu Akbar, mendut-mendut, tul-tul, jenis-jenis, gobek-gobek, kewek-kewek. Kata ngimami kan sholat kobliya, ya cowopet ya kan. Allahu Akbar, tul-tul, jenis-jenis, gobek-gobek, kewek-kewek. Tapi wayang ngimami, gawayane pol. Apa maneh kadek makmume akeh. Laren madep nunggone jamaah. Jamaah sekalian, barisan lurus, rapat. Samu sufu fakum fa inna tasyata sufi min tamamis sholah. Kawaya. Tapi lek jamaah sithik yo dumuring-muring ngono. Katengi mami yo barisane sing kenceng. Rapat, kenceng. Ono arek cilik jare arek cilik, oh imam gendeng yo. Penampilan tok ae. Kadang-kadang ono sing model gak tau apa ngono iku. Dikongkon ngimami tahlilan nek sing ngundang wong soge. Ketok berkate gawedi tahlile suwi, dawak-dawakno. Mau mantep lek ngimami. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkate gedhe. Nek suwi lek maca suwi. Areng sing ngundang wong gak duwe. Kata tahlil ngelirik, berkata gepeng. Ini mami tahlil dawil ada setengah malam, sarah-sarah seng. La naha innama, la naha innama, la naha innama. Rasulullah itu sholatnya selalu jamaah. Gak pernah sholat gak jamaah. Awak dhewe ayo tiru. Nduk sholat iku kudu dilakoni, soalnya sholat iku paling penting. Halo? Rungokno ya sing kene. Sholat iku oh gak trimo wajib. Gak trimo wajib. Rukun. Rukune Islam. Gak trimo wajib. Rukun. Lah rukun karo wajib iku seje. Rukun karo wajib iku beda. Lek wajib, Mas, iku kudu dilakoni, nek gak dilakoni dosa. Niku wajib. Tapi rukun kudu dilakoni. Nek gak dilakoni, gak terima dosa. Tapi ora sah. Oh, kon iki dituturi wong ya ora ngreken. Pancene gendruwo. Iku gak panasene untung-untungan kok. Mending kok tutuk omah panas, panas ono mesti iku. Nek rukun nah, tukang syutingnya yang ngantek kebreset kesababan hawane genderuwo nek rukun niku nek gak dilakoni orang terima dosa gak sah, gak sah, akibatnya gak sah. Contohnya jawab salam niku wajib napa mboten? Ana sampean diuluki salam wong padha islame kok gak jawab berarti berarti dosa mergo ninggal wajib. Pun. Dan iki rukun. Rukune wudu basuh wajah. Wong wudu kok gak basuh wajah wudhuke? Ora sah. Ora terima dosa, ora sah. Rukune haji wukuf, wong haji kok ora wukuf hajine ora sah. Rukune salat maca Fatihah, wong salat kok ora maca Fatihah salate ora sah. Rukune salat takbiratul ihram, wong salat kok gak atik takbiratul ihram salate ora sah. Rukune Islam salat, wong Islam kok ora salat islame ora sah. Dene oleh ngaku Islam oleh jenenge Islam, oleh kadang jenenge Arab, padhek dawa Ahmad Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin saking dawa jenenge. Oleh, tapi ora sah. Wong Kanjeng Nabi dhewe ngono ku sing kandha. Aja Kanjeng Nabi kandha aku ya gak ro. Mangkane rungokno sik, Dul. Kanjeng Nabi kandha ngene lho rungokno kupingmu. Kupingmu krungu apa curek tok iku? Malam yusolli fahuwa kafirun lho ngono. Sapa wonge sing ora gelem salat iku kafir. Secara maknawi dihukumi kafir. Dene oleh ngaku Islam tapi dalam pandangan Allah menurut Rasulullah dianggap kafir. Nauzubillah min. Nah, makane tolong Pak Lurah lek ana wargane sampeyan sing ngaku agamane Islam tapi gak gelem salat. Menelek gawe KTP ku, ndek KTP data aja ditulis agama Islam. Aja tulisen agama Islam ora sah. Ana ae penguripan model ngono. Mangkane nek jamaah wis to masih gak khusyuk tetep dianggap khusyuk. Jamaah yo masih gak khusyuk tetep dianggap khusyuk. Ngene yo. Sak masjid gak ono sing khusyuk, imame tok sing khusyuk. Lha iku lho kabeh jamaah sak masjid katut khusyuk. Alhamdulillah. Yo kesetrum khusyuke imam. Enake jamaahe ndek kono. Imam gak khusyuk, makmum yo gak khusyuk dhewe-dhewe, ana sitok tok makmume sing khusyuk. Wong salate nyelempet ndek pojokan nang wong ora mbiye janji. Tapi makmum sing ketok ora mbejanji ku khusyuk. Lho kabeh jamaah sak masjid sak imame lho ditulis khusyuk kabeh oleh barokah sing khusyuk mau. Saiki gak ana sing khusyuk belas imam sak makmume sitok sitono gak ana sing khusyuk. Ngapunten Bu jenengan arang-arang tak lirik soalnya enek gendruwone. Dadi salahe manggon jejer kono. Iku kok barisane lurus, barisane rapet. Iku kok kabeh ditulis kusu, kok kabeh ditulis api. Alhamdulillah. Enake jam, antik upahe luwe akeh. Lek ijen padha apike salate kualitasnya sama, lek ijen oleh siji, lek jamaah oleh 17. Lah gak patek pengen sampean 17. Jajal contone digedhekno. Nek ijen oleh 10 juta, lek jamaah oleh 270 juta. Oh, kijang Innova anyar. Nang gak mikir makmum. Makmum iki arek ngetutno imam. Imam tangane diangkat, melu diangkat. Ngene. Allahu Akbar. Makmum elo, Akbar. Gak enak to. Engko imame waladdallin. Makmum terima. Amin. Seram mikir kok. Amin. Engko imam merkungkung, melu merkungkung. Imam nyengongok, melu nyengongok. Imam jungkel, melu jungkel. Imam medongkrong, melu medongkrong. Imam jungkel neh, melu jungkel. Imam ngadeg, melu ngadeg. No, imam Allahu Akbar. No. Imam waladdallin. Amin. No. Ngono iki karo malaikat ning buku catatan amal, wis ditulis nama Supardi. Alamat Lekerjo, Kecamatan Cerme. Amal salat, keterangan khusyuk. No, no. Padahal Supardi iki terima bondo. Amin. Iku ne buku amale ditulis khusyuk. Upaya luwe akeh, mangkane wong gak gelem jamaah wong bento. Wong gak beg, wong rae plek. Nu wali biyen ku luar biasa, lek nuturi. Masjid itu rata-rata lek wae wong eno, iki ana beduke. Manjing waktu salat beduke ditabu. Iku artine filosofi ku ngandani nuturi sampean. Janji manjing salat beduk ditabu. Tong tong tong tong tong. Tong. Tong tong tong tong tong. Mandang lulange sapi lanang. Siji to bu lulange sapi lanang karo lulange sapi wedok suarane. Lulange sapi wedok ya tong tong brak brak brak brak brak tong brak. Siji wong uyuhe wae ora padha kok. Nek sapi lanang uyuh sing angka 3, angka 8, angka 7. Kenek uyune sapi wedok yes wis. Rusak kabeh angkoe. Niku sapi terus iku ana maknane beduk ditabu iku ngandani wong Lekerejo. Wih, Lekerejo, wis mancing isa. Ayo jamaah. Ojo patiah ae sing kon penelengi. Ojo tendangan si madun ae sing kon tontok. Ayo jamaah, dilu. Iki lho, masjidmu jek kotong. Tong tong tong tong tong. Masjidmu kotong. Tong tong tong tong langganmu kotong, musolamu kotong tong tong tong tong tong. Isih nono. Eh diwarang ngono gak ono sing berangkat jamaah. Jare beduk. Oh, wong-wong dok gien, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, gendeng. Iku ae beduk saya gak terima kok dipindho, tong, deng. Masjidmu kotong iki lho, gendeng. Samane lu melok urun pira? Kate ngatur kiai. Manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diterusne para tabi'in, para sahabat, diterusne para tabi'in, terus berantai salafus sholih, para wali, para kiai, para alim. Wis tepak wis. Jok gampang kenggo. Melok niki kula jak rengeng-rengeng selawatan. Sebagai bukti kecintaan kula njenengan dhateng Kanjeng Nabi. Ya wau sing selawatan mek niki sampean ning kono ya ndongong. Tambah banding-bandingno. Ayu sing kae, ayu sing kae ngono. Ndak delok ora melok maca selawatan. Mangkane engko kersane oleh syafaate Kanjeng Nabi bareng-bareng tak jak maca selawat. Mungkin kula maca syairan. Kula njenengan bareng-bareng nyauti. Nangke selawat burdah. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Toyo mangke nderek maos ngoten nggih. Dadi huwal habib maula yausol ya rabbi bil mustofa tambah donga ya arhamar rahimin. Mangke maca bareng-bareng sing banter kompak bersane oleh barokah, oleh syafaat. Iya ya. Dene sing mboten saged nggih, mboten napa-napa kaya ngene-ngene iki pokoke mangap-mangap ngono ae ya. Ketok pantes nek terus nek mangap-mangap. Lah ora iso katanya apa. Kowe gelem teko ngaji ngene iki alhamdulillah. Masya Allah wis an. Ngono. Ora iso ya pokoke ketok mangap-mangap ngono kan. Engko karo malaikat dadi tulis mangap-mangap. Lho niki mangkane nggih. Islam biyen masuk ke Indonesia itu tidak melalui kekerasan. Islam masuk ke Indonesia tidak melalui konflik, tidak melalui pertengkaran, poyok-poyokan, gontok-gontokan, bakar-bakaran, obong-obongan. Gak. Islam masuk ke Nusantara, khususnya tanah Jawa, itu lewat persuasi kebudayaan yang sangat lembut, lewat perdagangan, lewat pernikahan, lewat silaturahim, tanpa konflik. Islam Malik Grimbyang di Indonesia yang dulunya ateis. Lha sing wis dirintis apik karo salafus saleh melalui cara yang halus, sekarang malah banyak diwarnai dengan percekcokan, gontok-gontokan, poyok-poyokan, geger, dididik demo, dididik demo, dididik demo. Apa sih? Ngobong-ngobongan. Allahu Akbar. Mobil dikepruki. Ya wong sing garo iki rumangsane manane Allahu Akbar, ayo ngepruki mobil ngono. Allahu Akbar, toko diobong. Ngobong toko mlebu menjuru metu nggawa gula, nggawa rokok. Ngene-ngene iki. Iku sing nyusahno polisi iki ya ngono-ngono iku. Ora usah poyok-poyokan, ora usah gontok-gontokan, meskipun alirane gak padha. Wong hidangane Gusti Allah luas. Suguhane Allah ku akeh, ora mek kaya aliranmu tok iku. Makane tak jaluk dulur-dulurku Islam sing ora doyan tahlil, ora doyan yasinan, manakipan, istighosah, sampean ora doyan gak apa-apa, tapi aja ngilokno sing doyan. Awak dhewe doyan kok mbolokno. Awakmu ora doyan ora apa-apa, aja ngilokno sing doyan. Kene doyan yo tak nikmatane. Pancen awakmu ora doyan. Padha karo ngene lho, ndek kene ana hidangan misale apa? Sate, sate kambing. Aku doyan. Aja lokno. Awakmu ora doyan, ancen awakmu nduwe penyakit darah tinggi kok. Sate mangan sate kambing geblak kon. Ngono lho, ngurusi apik urung jangkep, ngurusi apik urung genep kok. Senengane poyok-poyokan, gak pas yo. Gak usah poyok-poyokan. Hidangane Allah ku akeh kok. Jaman yang ngono Bu. Lek ora wong wedok sing gak sealiran karo sampean, aja katik moyoki. Ora wong wedok sing nganggo kudung rupane ireng kaya karung berukut. Nang ketok matane tok loro-loro. Sampeyan aja katik alo, masih yo sampean kudu guyu, dimpet. Wong sampean kudu tiru ngono kuwi ora iso sampean. Wis sajal praktekno sumuk dhewe sampean kok. Kate mangan bakso yo angel kok. Aja katik alo. Ngono seneng ngono nutup aurat kok. Ngono lho. Lah sing ngono kuwi aja ngelokno ngene-ngene iki. Wong kadang yo padha wae katik titik senengane geger-geger. Wis iki ora sida sik irang kok iki. Lho jam 11 luweh. Nggo bareng nyaut Wal Habib. Wal Habibul Ladzi. Ngoten nggih? Tak waca dhisik. Allahumma shalli ala Muhammad. Alastu ara sa'adata jam'amalik walakinna tuqa walakinna tuqa lahiya sa'id. Monggo. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu minal ahwani muqa maula yasal maula sing banter lim daiman ala bismillah ikun limi ya rabbi bil mustafa ya rabbi بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع تambah dungo ya arhamar rahimin ya Amar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij ala Mugi-mugi barokahe selawat yang sarang-sarang kita waos ndadosaken sebab biaya sedaya kaawonan medal saking awak kula panjenengan sami sehingga pinten-pinten kesaenan mlebet dhateng awak kula panjenengan sami alhamdulillah tibake kanca-kancaku ya iso kabeh masyaallah aku sampai ternyuh kudu nangis laga iki ana gendruwo selawatan tapi alhamdulillah mas seneng kula wonten kanca-kanca model ngeten iki ya Allah iku mau artine alastu arsa'adata jam'amalin yang namanya sa'adah bahagia iku gak kok umpul-umpul donya gak kok nglumpukno duit karo umpul-umpul donya mboten dudu walakinat tuqa lahiyas sa'id takwa itulah sejatine bahagia takwa itulah hakikate bahagia. Bagaimana penjabaran selanjutnya? Insyaallah kula aturaken pada serial berikutnya. Sambung kok. Nek wis sak jam setengah e. Insyaallah lain waktu saged pinanggih. Ibu. Menawi enten sing badhe nyawang kula riyen nggih monggo. Pandanglah wajahku sepuasmu. Dan bawalah dalam mimpi indahmu. Lho aku yo tak genti nyawang jenengan. Ngono lho, filosofine wong urip jenengan nyawang kula nyawang jenengan, sawang sinawang mawon. Nggih ta? Sawang sinawang. Ora mesti wong sugih uripe luwih enak timbang wong melarat. Mboten. Kadang enakan sing melarat kok. Lho sing numpak sepeda ontel karo sing numpak Mercy kadang luwih enak sing numpak sepeda ontel. Mas yo sepeda ontel wong gak duwe. Disalib karo Mercy. Ngono kok tambah ngerakut bangkean kok. Tokno ae Pak, tokno. Yen ontel-ontel wae dhewe kok Pak. Mercy lo paling kreditane rung lunas. Tenan ngono kuwi. Ora mesti. Makane sing penting atine ketoto, ibadah dilampahi sing sae. Ngeten? Pada intinya yang saya sampaikan satu mahabbah datang Rasulullah. Yang kedua, usaha dadi wong sing uripe barokah. Bisa berprestasi baik, punya prasasti perjuangan sing kathah. Yang ketiga, itba datang Rasulullah. Kalau sampean nglakoni urip iki opo ae, ayo berusaha tiru Kanjeng Nabi. Iki sing iso dadi sarana keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan kula panjenengan mulai donya ngantos binjang wonten swarganipun Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaarak wa ta'ala 'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام بلغ روح سيدنا محمد منا التحية والسلام وادخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا وتعانيت يا ذي الجلال والجمال والإكرام اللهم بحرمة هذا النبي الكريم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذي الحرمة واشرنا يوم القيامة في زمرته استعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة مرافقته اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله اللهم اجعل هذه القرية لك الرجاء معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين معمورة بعبادك المتقين ومعمورة بعبادك المخلصين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين setiap kekhilafan kesalahan yang pangapunten wafakan Allah wa iyyakum lima yuhibbu yardha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.